بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, masih kita dalam pembahasan hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang tiga perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir yaitu idaatul mal. Dan satu bentuk dari idaatul mal adalah al-israf. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Bukhari di sini, bab as-sarf fil mal, tajawuzul had, melampaui batas di dalam menggunakan harta. Dan menyebutkan dalil dari Abu Hurairah dengan syahidnya idaatul mal, menyia-nyiakan harta. Maka demi agar kita tidak terjatuh di dalam perbuatan israf ini yang Allah Subhanahu wa taala melarang kita darinya, qulu washrabu wa la tusrifu, makan dan minumlah kalian, wa la tusrifu, jangan berlebih-lebihan, jangan melampaui batas. Innahu la yuhibbul musrifin, karena Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai orang-orang yang israf. Maka penting untuk kita memperhatikan di dalam membelanjakan harta-harta yang kita miliki dalam tasarruf, dalam infak. Disebutkan oleh Syekh Abdullah bin Abdul Rahman Al-Bassam dalam kitab Tawdihul Ahkam tentang infakul mal, tentang menginfakkan, membelanjakan harta. Beliau mengatakan qassama al-ulama'u la'l-infaq ila thalathati anwa'. Ulama' membagi di dalam masalah infak menjadi tiga macam. Al-awwal, yang pertama, muharramun, haram. Wahuwa ayyunfiqal mal fil wujuh al-madmumah syar'an. Ini haram. Ayyunfiqal mal, seorang itu menginfakkan, membelanjakan hartanya fi al-wujuh al-mazmumah syar'an, dalam bentuk yang tercela secara syariat, yaitu perkara-perkara yang diharamkan tercela secara syariat. Apakah itu kemaksiatan ataukah itu terkait dengan kebidahan? Bidah dan maksiat adalah mazmumah syar'an, tercela dalam syariat. Maka ini haram. Tidak boleh seseorang itu menginfakkan hartanya pada perkara ini, karena ini tercela secara syariat. Perkara maksiat, apapun bentuk kemaksiatan itu, dan perkara kebidahan, acara-acara bid'ah sekalipun sedikit. Atsani, yang kedua, mustahab infakul mal, mustahabun membelanjakan, menginfakkan harta, dan itu hukumnya mustahab. Wa huwa al-infaq fi wujuhil khair wa ta'ah, yaitu membelanjakan atau menginfakkan harta pada kebaikan dan ketaatan. Ini mustahab pada kebaikan. Kebaikan sangat banyak, membantu orang lain, menolong saudaranya yang membutuhkan bantuan dengan mal. Ada orang mau talabul ilm, butuh biaya, kita bantu. Biaya perjalanan, atau kita bantu beli biaya kitab. Ataukah yang lain, minjamkan motor orang karena ada keperluan. Ini mustahab. Tapi kalau minjamkan motor, mobil untuk kemaksiatan, dipakai pergi ke tempat maksiat, ini haram, tak boleh. Ta'awun al-ithmul udwan. Jadi mustahab infak fi wujuh al-khair wa ta'ah. Al-i'an ala nasudinillahi ta'ala wa i'la'i kalimatih. Dan juga infak untuk menolong, menyebarkan agama Allah subhanahu wa ta'ala, dakwah, infak dalam dakwah. Wa ila'i kalimat, dan mengagungkan kalimatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa nafaqat mustahabbat, dan nafaqah-nafaqah yang sifatnya mustahab. Asalis, yang ketiga, pembagian ketiga dari infak, an-nafaqat al-mubah, nafaqah yang mubah, ya membelanjakan harta sifatnya mubah untuk keperluan, beli pakaian, beli makanan, dan yang lain sifatnya mubah. Wahia munqasimatun ila qismain, nafaqa al-mubah ini dibagi menjadi dua macam. Ahadihima, salah satunya, ala wajhin yaliku bihalil munfiq wa biqadri malihi wa halihi, fahada laysa bi'ida'atin wala israfin, fahuwa jaiz, dalam perkara mubah. Yang pertama, menginfakkan dalam sesuatu yang mubah sifatnya, sesuai dengan keadaan orang yang membelanjakan hartanya itu. Wa biqadri malihi wa halihi, dan sesuai dengan kemampuan hartanya, keuangannya, dan keadaannya. Orang yang kaya, hartanya banyak, tentu kebutuhannya juga banyak. Beda dengan orang yang miskin. Orang kaya bisa beli mobil, mobil yang mewah, karena uangnya banyak. Tapi orang yang miskin gak bisa, beli motor saja mungkin susah. Nah, kalau orang miskin mau beli mobil mewah, maka ini israf. karena tidak mengukur kemampuan dirinya. Kalau orang kaya yang banyak duitnya, tidak mau beli mobil, maunya beli motor, nah, motor yang jelek juga yang dibeli. Gimana? Bisa jadi ini tanda orang itu tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan rezeki yang banyak, tapi kehidupannya seperti orang melarat. Maka juga dengan keadaan tidaklah termasuk ini idha'atul mal, dan juga tidak termasuk israf. Orang kaya beli mobil yang 300 juta, 400 juta. Ya sudah yang keadaannya, uangnya pun lebih. Bikin rumah yang bagus, bikin rumah yang mahal, ada tamannya, ada kolamnya. Dia punya kemampuan. Bahwa jais, dan ini boleh. Ini boleh. Beda tadi kalau orang miskin, ya enggak punya duit, ingin seperti itu, bangun istana. Dari mana duitnya? Mengutang-utang. Asani, yang kedua, ayunfiqa fima la yaliku bihi urfan. Faljumhur ala annahu israfun. Menginfakkan, membelanjakan hartanya yang tidak sesuai dengan keadaannya secara uruf. Secara uruf, secara kebiasaan, secara adat di masyarakat. Bangun rumah yang bagus, tapi lihat keadaannya. Orangnya seperti ini kok. Mobilnya mewah, rumahnya bagus, tapi penghasilannya gajinya cuma 3 juta misalnya sebulan, 5 juta. Jumhur ulama menyebutkan bahwasanya ini israf, menginfakkan, membelanjakan harta yang tidak sesuai dengan keadaannya secara uruf. Dikembalikan kepada uruf masyarakat. Bukan beda dengan yang pertama tadi. Kalau pertama memang kaya, uangnya banyak, maka dia bukan israf. Kalau dia membuat rumah yang bagus, membeli mobil yang mewah. Yang kedua ini, dia membelanjakan hartanya tetapi tidak sesuai dengan kemampuan secara uruf. Jumhur mengatakan ini israf. Qala Ibnu Daqiq al-Aid, zahir Quran annahu israfun. Naam. Ini pembagian ya. Infak, membelanjakan harta yang disebutkan oleh Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam, menyebutkan dari akwalnya ulama. Dan israf itu yang merupakan bagian dari idha'atul mal, bukan hanya pada harta berupa uang atau yang lain, tetapi juga pada perkara-perkara yang kecil, yang itu tidaklah dipandang seseorang sebagai satu israf, berlebih-lebihan, yang banyak dilakukan oleh kaum muslimin, yaitu fit taharah, fil wudu', dalam berwudu, dalam berwudu. Anda berwudu dipukulkan kerannya dan menggosok tangannya itu kayak mandi, sampai daki-dakinya berusaha untuk dihilangkan, bersih. Atau melebihkan dari 3 kali basuhan, 3 kali cucian, ditambah 4, diulang-ulang sampai 5 kali. Ini israf. Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis Abdullah bin Amr bin As dan Ahmad dan Nasa'i tentang orang yang berwudu, man zada ala hadza faqad asaa wa ta'adda wa dhalama. Barang siapa yang menambah dalam wudunya lebih dari 3 kali, maka sungguh dia telah berbuat jelek dan melampaui batas serta berbuat zalim. Berbuat zalim. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan batasan-batasan hukumnya. Wa may yata'adda hududallah faqad dzalama nafsahu. Barang siapa yang dia melampaui batas terhadap hududullah, batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala, faqad dzalama nafsahu. Maka sungguh dia telah menzalimi dirinya sendiri. Termasuk ibadah wudu punya hudud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya 3 kali sunnahnya, maka jangan ditambah. Orang yang menambah menjadi 4 kali, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh dia telah berbuat kejelekan, melampaui batas dan berbuat zalim. Disebutkan juga dalam hadis Abdullah bin Amr bin Aus, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam marra bi Sa'din wa huwa yatawadda. Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati Sa'd. Alam Sa'd siapa di sini? Sahabatnya Sa'd, ada Sa'd bin Abi Waqqas. Dalam keadaan Sa'd ini berwudu. Faqala ma hadza as-sarf? Ya Sa'd, lalu Rasulullah mengatakan kepada Sa'd, apa ini sorof? Ini berlebih-lebihan, melampaui batas dalam berwudu, ya Sa'd. Qala afil wudu sarafun? Maka Sa'd mengatakan, apakah pada wudu itu ada sorof, ada berlebih-lebihan? Qala na'am, Rasulullah mengatakan, ya. Wa in kunta ala nahri jarin, sekalipun engkau berada di sungai yang mengalir, engkau berwudu dari sungai yang mengalir, itu ada sorof, ada melampaui batas, ada berlebihan. Yang akhirnya kan banyak sekali, tidak habis yang kita pakai. Sekalipun di sungai yang mengalir berwudu, jangan berlebihan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang. Naam. Kata Syekh Al-Utsaimin rahimallahu taala, "Lita'lam, hendaknya kalian mengetahui, anna al-ikthar min istikhdamil ma' fil wudu' aw fil ghusl dakhilun fi qouli ta'ala wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin." Bahwasanya al-iktsar, memperbanyak dari menggunakan air di dalam berwudu dan dalam mandi, mandi sampai 1 jam, habis air 1 tandon, tiga orang santri saja mandi, mencuci. Mencucinya berlebih-lebih menggunakan air. Pakaian cuma tiga potong, tapi satu drum dipakai mencuci. Ini israf. Nah, berarti kan santri-santri kalau berwudu, ya, mandi, mencuci. Ini kata beliau masuk di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin." Janganlah kalian melampaui batas atau berlebihan, sungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang berlebihan. Masuk dalam firman Allah Subhanahu wa taala ini. Demikian juga disebut nasihat Al-Fauzan tentang berwudu ini. Kata beliau, "Al-israfil ma' muharramun fil wudu wa fi ghairihi." Berlebihan di dalam menggunakan air itu haram fil wudu, baik pada berwudu taharah atau fi ghairihi atau yang lainnya. Walakin fil wudu asyad, namun isra berlebihan di dalam wudu ini lebih besar dibandingkan selain wudu dalam menggunakan air. Lianna al-wudu ibadatun, karena wudu itu adalah ibadah. Wal ibadah la yajuzu fiha al-israf, sedangkan ibadah itu tidak boleh padanya seorang itu israf, lampaui batas. Wa innama yakun ala wajhil masyru'. Naam. Tapi sesuai dengan cara yang disyariatkan. Khonifidin rahimani wa rahimakumullah, maka ini perlu bagi kalian para santri untuk memperhatikan ini dalam menggunakan air fil wudu, dalam wudu wa fi ghairihi, dipakai main-main air, sembur-sembur air. Karena air kita ambil di sini itu kita sedot menggunakan apa? Mesin. Maka mesin butuh biaya listrik. Nanti buang-buang percuma airnya dipakai. Nah, main-main. Nah. Maka ini diperhatikan. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini. Naktabi bil qadar, subhanakallah wa hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah, tafaddalu, hafizakumullah.